tidur jam 2 siang panas, kemudian jam 3 sore lalu dia gerah, kemudian panas, kemudian dia berwudu niatannya untuk menghilangkan keringatnya, untuk menghilangkan rasa panasnya. Dia berwudu, saya wudu saya, dia tidak kepanasan seperti itu. Kemudian setelah itu terdengar azan asar. Nah, setelah selesai berwudu terdengar azan asar. Nah, apakah dia harus mengulang wudunya ataukah cukup mencukupkan dengan wudunya yang dia lakukan tadi? Maka jawabannya harus diulang wudunya, karena dia berwudu niatannya bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat asar, tapi niatannya untuk meninggalkan badan. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, kita beramal-amal ibadah wudu itu tergantung niat. Kalau niatnya hanya sekedar untuk menyegarkan badan, ya dampaknya sekedar segar badannya, tidak mendapatkan pahala. Nah, sedangkan kalau seseorang itu beribadah, maka harus niatnya ibadah. Saya wudu terkena azan, nah saya mau sholat, maka saya wudu. Niatnya, tujuannya untuk sholat asar. Dan juga niatan ikhlas kepada Allah. Wudu itu tujuannya ikhlas kepada Allah. Nah, ini niat. Jadi niat itu ada dua. Niat itu ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama niat ibadah. Nah, saya wudu. Niatnya itu untuk apa? Niat ibadah mau sholat asar. Sholat asar. Kemudian yang kedua, niat al-ma'bud. Wudu ini saya, wudu ini tujuannya untuk siapa? Untuk Allah ikhlas atau untuk dipuji manusia? Ini juga harus diperhatikan. Niat saya wudu, niat setelah apa? Dan di samping itu juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang wudu ikhlas apa? Niat wudu untuk sholat asar, akan tapi tidak ikhlas. Tujuannya niatan kepada Allah agar dipuji manusia, maka juga tidak sah wudunya, karena tujuannya bukan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din." Dan tidaklah kalian itu diperintahkan kecuali untuk ibadah dengan ikhlas. Nah, jadi niat, jadi niat itu ada dua cabang. Cabang yang pertama apa? Niat untuk apa? Perbuatan apa? Niat wudu untuk perbuatan sholat apa? Nah, ini harus ada di dalam hati. Kemudian cabang yang kedua, niat wudu sholat apa untuk siapa? Untuk Allah. Nah, maka di dalam hati seseorang dalam berniat harus ada dua cabang. Cabang yang pertama ta'yin sholat asar, dan yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, berwudu harus niat. Jadi kemudian setelah niat, dan niat itu letaknya dalam hati. Niat itu letaknya dalam hati, tidak perlu diucapkan. Nawaitu wudu li usholil asar, tidak perlu seperti itu. Niat dalam hati. Nah, kemudian setelah niat, tsumma yaqulu bismillah. Setelah niat kita datang ke kamar mandi atau kita datang ke keran, kemudian kita berkata bismillah. Nah, bismillah membaca basmalah. Dan seperti telah kita bahas kemarin bahwa basmalah itu hukumnya sunnah. Pada waktu seseorang hendak berwudu, maka disunnahkan untuk membaca basmalah. Kalaupun dia lupa tidak membaca basmalah, maka tidak apa-apa. dan tetap sah wudunya diteruskan saja. Dan juga kalau dia berwudu di kamar mandi atau di tempat-tempat yang di situ ada najisnya, maka hendaklah dia membaca basmalah di luar sebelum masuk kamar mandi membaca basmalah. Nah, hukumnya sini. Baik. Kemudian setelah itu sumayyah silu kafayi dalam tamatoh. Setelah baca basmalah, dia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Nah, mencuci telapak tangannya tiga kali sampai pergelangan tangan tiga kali. Hukumnya sunnah pula. Nah, dan wajib dalam satu keadaan kalau tadi bangun tidur malam. Kalau orang haji bangun tidur malam, maka wajib mencuci kedua telapak tangan. Selain itu, hukum yang sunnah mencuci kedua telapak tangan. Baik. Kemudian setelah itu, tumma yadama umma, salah sama roh. Kemudian setelah itu adalah berkumur tiga kali. Wajib wajibkanji kala termasuk dan memasukkan air ke hidung tiga kali dengan satu kali sikutnya, yaitu mengambil air dengan tangan. Sebagian air digunakan untuk berkumur, sebagian air dimasukkan untuk istimewa memasukkan air ke hidung. Nah, seperti itu diulang tiga kali. Kemudian wajib wajibkir alma in anti diadari. Kemudian mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kiri. Nah, jadi berkumur itu dengan kedua tangan ataupun dengan tangan kanan memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke mulut, berkumur dan ke hidung dengan tangan kanan. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri, yaitu dikeluarkan dengan tangan kiri. So, ya, karena ini adalah mengeluarkan kotoran, yaitu sesuatu untuk hal-hal yang membersihkan kotoran disebabkan menggunakan tangan kiri. Seseorang membersihkan kemaluannya setelah air kencing dengan tangan kiri. Kemudian istinja setelah buang air besar juga membersihkannya dengan tangan kiri. Seseorang misalnya ada kotoran, ada apa, kotoran-kotoran binatang di rumah, siap dibuang dengan tangan kiri. Ada bangkai tikus, ada bangkai cicak, yang hukumnya tadi kan bangkai itu hukumnya tadi. Maka kalau kita membuangnya enggak, kita ambil dengan tangan kiri. Nah, jadi membersihkan kotoran itu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan itu hal-hal yang mulia. Nah, jadi kemudian setelah itu wajah itu wajahnya dalam nama Allah. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali. Wajah dicuci tiga kali. Wahatul wajah itu lah, dan seperti kemarin wajah itu batasannya secara memanjang. Mimpana bin Sya'ari Ar-Rafi Al-Muqtad, dari sejak dari tumbuhnya rambut yang normal. Nah, jadi ukurannya adalah tumbuhnya rambut yang normal. Normal artinya bukan botak ya. Kalau botak itu ukurannya dari bagian atas rambut mungkin di sini. Maka ukuran wajah adalah dari bagian atas. Tapi kalau seseorang rambutnya itu normal, ukurannya adalah sejak rambut yang terakhir ini tumbuh. Ila ma manhadara min tahyaini wa dakri, sampai apa, sampai kedua dari kedua tulang dagu nanti wajah, dari tumbuhnya rambut sampai dari tulang dagu. Nah, walahya al-asna fi asfali wajah, yang dimaksud lahya adalah dua tulang yang di wajah dan bawah. Ini wajah yang dua tulang yang menonjol jauh. Nah, seperti ini ukuran wajah ke bawah, ke atas, ke bawah. Baik. Nah, baik. Ahad Sunnah Mijihad Dunia ini, yaitu salah satunya pulang dari Tanah, karena wajah ini Mijihad Dunia. Dan sebenarnya ini wajah itu majimuh rumah. Sedangkan Dabur tidak menjadi apa dari kumpulan kedua. Lahian itu dua tulang. Kemudian terkumpul ini. Dan, nah ini wajah dari atas ke bawah seperti itu. Baik. Kemudian wasyarul lihiyah minal wajib. Kemudian kalau ada zinggot di mana ini di dagu, tunggu zinggot. Ini bagaimana hukumnya? Fayajibu ghusluhu wal tahara. Maka wajib untuk dicuci zinggot ini walaupun panjang. Nah, zinggot ini dicuci walaupun panjang. Artinya terkena air. Baik. Fa'in kana al-lihyatu qasifata sya'ri. Kemudian bagaimana apa jadi atau bagian wajah yang tertutup oleh jenggot. Ini apakah yang di dalam jenggot ini dicuci atau tidak? Maka fa'in kana al-lihyatu qasifata, kalau jenggotnya itu jarak, wajah tabassu batinnya wa zahirnya. Maka wajib dicuci batin dalam dan luarnya. Jadi kalau seperti saya ini jenggotnya sedikit, maka apa yang di dalam jenggot ini harus terkena air walaupun tertutup. Tertutup rambut, tapi karena rambutnya jarang, jarang ukurannya yaitu dari depan kelihatan, kelihatan masih kelihatan putih kulitnya. Maka dalam mencuci wajah harus terkena, digosok-gosok seperti itu. Nah, batinnya, dalamnya maupun luarnya. Luar ini juga telap-telap. Nah, ini kalau tinggalnya jarak. Jarak itu ukurannya bahwa daging yang di, atau kulit yang di bawah itu kelihatan dari luar, dari depan. Nah, ini kalau tinggalnya jarak. Wanita dan kesi lipatan, tapi kalau tinggalnya itu lebar, air tersiram jilid, yaitu lebat artinya menutup kulit, kulitnya itu tidak kelihatan, jenggotnya banyak, sehingga kulitnya itu tertutup dari depan tidak kelihatan. Maka wajah tabassu dzahirnya, maka cukup wajib baginya untuk mencuci luar, jadi luar jenggotnya, jenggotnya di telak-telak. Tidak perlu harus sampai gosok-gosok ke dalam. Nah, kalau jenggotnya itu lebat, tidak perlu pada waktu wudu mencuci itu harus disela-sela sampai terkena kulit dalam tidak. Cukup dia apa yang kulit-kulit terkena, kemudian jenggotnya cukup dipegang luarnya kena air. Seperti itu. Jadi, ini wajibnya ya, wajibnya itu luarnya. Kalau jenggotnya lebat, yang wajib luarnya. Wajib tahap bu akan tadi disunahkan tak perlu batinnya sama seperti tapi disunahkan untuk menyela-nyela sunnah, ini hukumnya sunnah menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalaupun seandainya dia cuma luarnya saja itu sah, dalamnya tidak terkena. Kalau jenggotnya lebat air itu tidak terkena dalam, hukumnya sah karena yang wajib cuma luar. Sedangkan jalan-jalan jenggot itu sunnah bagi ya jenggotnya lebat. Akan tapi kalau jenggotnya jarang, wajib harus terkena dalam. Ini di dalam wudu. Di dalam wudu ada perbedaan hukum antara jenggot yang lebat dan jenggot yang jarang. Yaitu jenggot yang jarang, kulit yang di dalam jenggot itu harus terkena air, wajib. Sedangkan jenggot yang lebat tidak wajib, tapi sunnah di selatan. Sedangkan yang wajib itu wajib. Ini dalam pun. Sedangkan di dalam mandi, kalau di dalam mandi janaba, itu wajib, harus terkena semua. Kalau dalam mandi janaba, jenggot yang lepas maupun jenggot yang jarang harus air itu meresap sampai dah. Nah, seorang laki-laki punya misalnya punya istri atau orang laki-laki mandi mandi basah, kemudian dia mandi kulit kepala yang tertutup rambut juga harus disela-sela, baik kepala maupun jenggot maupun mungkin di setiap ada bulu-bulunya harus apa disela-sela, dicuci, air itu meresap ke seluruh kulit. Ini kalau kan masih junub, sedangkan wudu ada perbedaan. Baik, setelah wajah, nah wahadul wajhi aradan, dan setelah apa tatapan wajah secara memanjang atau vertikal, kemudian tatapan wajah secara awal horizontal, horizontal itu kita duduk, kita duduk dari telinga sampai telinga. Nah dari telinga tatapan telinga sampai telinga. Walhuduran minafok, sedangkan telinga itu bukan dari bagian wajah, tapi bagian dari kepala. Nah, ini juga harus dipahami. Karena kalau wajah itu dicuci, pelidahnya, kalau wajah itu harus digosok, dicuci. Sedangkan kalau kepala itu diusap, dan telinga ini termasuk dari kepala, dan kepala itu diusap. Jadi, telinga tidak perlu digosok-gosok. Jadi karena bagian kedua bagian dari kepala itu seperti usap, jadi usap perbedaannya kali saja seperti tidak perlu digosok-gosok karena bagian dari kepala. Jadi ini berapa wajah itu dari yang sering lupa adalah sebenarnya kita tidak ingatkan apa ini di antara sebelum rambut karena ini juga harus terkena air digosok. Selain itu harus terkena semua wajah secara vertikal dan secara horizontal, semua terkena dan digosok, yaitu dicuci dengan digosok. Baik, kemudian setelah wajah tumayyiz mungkin diadai ma'al mirfaqah ini karena makhluk, kemudian mencuci kedua lengan sampai dengan 3 kali kedua lengan. Wahadul yad dan batasan lengan dan batasan tangan di sini dalam permasalahan wudu. Ya. Tangan yad dan batasan tangan itu yad. Itu di dalam perkara-perkara syariat itu beda-beda. Di dalam wudu itu batasannya min ru'usil asabi' ma'al adabi' ila awal abud. Nah, kata yadun dalam bahasa Arab ini, kalau dalam wudu ini batasannya min ru'usil asabi', kepalanya jari, kepala jari ma'al adabi' dengan kuku. Ini sejak ujung jari ini ila awalil abud sampai sampai awal lengan atas. Jadi lengan itu dari ujung jari kuku termasuk sampai lengan atas. Nah, ini harus terkena air semua, harus terkena air semua, dicuci seperti gosok. Nah, ini tangan di dalam wudu. Sedangkan tangan di dalam permasalahan pencuri kan beda. Jadi dalam Al-Qur'an itu dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah wajah kalian dan tangan kalian. Yang dimaksud tangan di sini adalah sampai dari ujung jari sampai apa? Sampai lengan atas. Ini dalam wudu, tangan dalam wudu. Sedangkan tangan dalam permasalahan pencurian, nah orang mencuri dalam instansi dipotong. Wadzariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri ataupun wanita pencuri, potonglah tangan mereka. Sama-sama yad. Aydi itu jamak dari yad. Tetapi sama-sama tangan tapi beda. Kalau tangan dalam pencurian itu cuma sampai pergelangan. Potong sampai sini. Tidak dipotong sampai sini. Kalau wudu tangan sampai sini, sedangkan pencurian itu cuma sampai pergelangan tangan. Ya, ini juga perlu diperhatikan, yaitu tafsir. Tangan sini sampai mana, sampai mana. Ini kalau kita tidak melihat tafsir, nanti salah paham. So, ya, itu batasan tangan. Jadi, dari ini sampai sini. Dan tidak boleh seseorang mengatakan, tadi saya sudah mencuci telapak tangan sebelum wajah. Tadi saya mencuci telapak tangan, maka saya mencuci tangan dimulai dari sini saja. Dari sini sampai sini. Tadi kan sini sudah. Sekarang saya teruskan saya sampai sini. Seperti itu tidak benar ya. Karena apa? Karena yang pertama tadi mencuci telapak tangan yang pertama itu sunnah hukumnya. Sedangkan sekarang mencuci lengan dari ujung sampai lengan atas ini hukumnya wajib. Nah, harus diulang. Dan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Nah, jadi harus diulang dari ujung sampai sini. So, ya. Kemudian, wala budda an yazila ma'aliko bilyadaini qoblal ghusli. Dan harus juga diperhatikan, hendaklah seseorang itu menghilangkan sesuatu yang menempel, yang melutut lengan sebelum dia mencucinya. Nah, mungkin ada lem, atau ada cap, atau ada yang lain yang bisa menghalangi masuknya air atau meresapnya air ke dalam kulit, maka harus dihilangkan dulu semampu mungkin, sekuat mungkin, berusaha keras dulu. Kalau sudah berusaha tapi tidak bisa, ya sudah, tetap ulang mas kata itu. Tapi yang penting usaha keras, cat atau lem misalnya yang alkohol sulit misalnya, usaha, usahakan dulu. Kalau tidak bisa ya sudah mengapa? Kalau sudah berusaha. Baik, min ajilin autinin wa sabuin ketifin alal adabir hatta yataballah jima'il al-wudu. Dari ajin, tepung atau tanah atau yang lain, dari cat atau minyak seperti itu, agar air itu meresap ke kulit lengan. Nah, dan ini diulangi 3 kali kanan dan kiri. Baik, kemudian sumayam sahu kulla ra'sihi wa udunaihi maratan wahidan bima'in jadidin ghayra al-balal al-baqi fi ghusli yadayhi. Kemudian setelah lengan selesai, mengusap seluruh kepala ya, dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi, dan apa telinga. Nah, ini telinga juga bagian dari kepala itu harus terkena semua. Seperti kepala harus terusap semuanya, maka telinga itu pun harus terusap semuanya ya. Terusap permukaannya semuanya. Nah, tidak boleh sebagian, ada yang apa terlewat. Ini juga di sela-sela telinga ini permukaannya harus terkena. Baik kepala ataupun telinga harus terkena air dengan diusap. Dimain jadi dengan air yang baru, bukan air sisa dari lengan. Nah, jadi setelah lengan selesai 3 kali mengambil air baru. Kemudian diusap kepala seperti itu, kemudian telinga. Nah, wa sifatul masyi ra'si dan cara mengusap kepala, yaitu adiyadok yadaini mabdululataini bima ala muqaddami ra'si. Caranya adalah meletakkan kedua telapak tangan yang basah. Jadi tangannya diikat di air basah. Kemudian diletakkan muqaddami ra'si di depan. Wa yamurruhuma ila khaffa. Kemudian menjalankannya sampai ke khaffa. Tsumma yarudduhuma ila al-mawdhi' alladhi badalahu. Kemudian dari tengkuk kemudian dikembalikan ke tempat awal. Tsumma yudkhilu, kemudian setelah itu sambil sini memasukkan asbi'aihi as-sababatain, 2 jari telunjuk fi qartai udunai, di lubang. Di lubang telinga. Wa yamsahu dhahiruhuma di pihayah, di Hamaini. Nah, ini apa? Di lubang, kemudian yang sah, dohir, kemudian sedangkan yang ini yang luar dengan jempolnya. Ini yang dalam, yang lubang-lubang dalam, ini dengan apa? Dengan telunjuk, sedangkan yang luar dengan jari jempol. Nah, itu sifat mengusap kepala dan telinga termasuk kepala. Kemudian setelah itu sembayak kilo rijalah kitalah amarwah. Kemudian setelah itu mencuci kaki tiga kali. Ma'al ka'bah ini bersama mata kaki. Mata kaki itu cuci. Jual ka'bah yang dimaksud mata kaki adalah umat al-zmani na'itari fi asfal islam. Yaitu dua tulang yang menonjol di apa betis bawah. Mata kaki bulat ya, dua tulang yang menonjol. Ini termasuk apa? Termasuk yang dicuci, terkena cucian sampai lengan betis bagian bawah. Ini agak naik sedikit. Semua bawah-bawah, kemudian selang-selang kaki ini juga disunahkan untuk dicuci terkena air. Baik, ini kaki selesai wudu. Tata caranya, urutannya. Kemudian setelah itu, wamankana maktu aliyat awir rigid. Ini, dan barang siapa yang tangannya atau kakinya itu terputus atau terpotong, kakinya itu buntung, seperti itu, atau tangannya buntung, bagaimana? Fa'inna huyat silu mabatia minat zira awir rigid. Maka, ada perlu perincian kalau buntung itu. Perincian yang pertama, kalau buntungnya itu masih ada sisa. Sisa bagian yang dicuci, misalnya buntungnya di sini, tangan ya. Jadi masih ada tersisa. Maka dia cuci yang apa yang tersisa itu. Nah, yaitu misalnya potongnya di sini, dia cuci apa yang tersisa sampai lengan atas. Nah, dia wajib cuci apa-apa yang tersisa itu. Ini kalau masih ada sisa. Kemudian yang kedua, fa'in kutia min mutasalil mirfak. Yang kedua, kalau buntung itu pak di pergelangan, buntungnya pak, maka dia rotala rotala output. Dia mencuci ujung atau kepala dari lengan ini. Jadi misalnya terpotong di sini, tetap dia mencuci dengan bagian atas sedikit saja, dicuci sedikit, terkena di sini sedikit, dia cuci. Ini kalau pak, wain kutia. Nah, kemudian kalau misalnya potongnya itu di atas, kalau terpotongnya di atas dari pergelangan, berarti dia tidak perlu mencuci. Kalau terpotongnya di sini misalnya. Nah, maka apakah dia perlu mencuci lengannya? Maka jawabannya tidak perlu, karena tidak ada kewajiban bagi dia untuk mencuci lengannya, karena sudah terputus di atas batas kewajiban. Nah, ini tiga keadaan. Kalau masih ada tersisa ya dicuci sisanya. Kalau pas pergelangan ya dicuci ujungnya saja. Kalau di atas pergelangan maka tidak. Dia tidak perlu mencuci apa-apa yang di atas kewajiban. Langsung ke lengan kiri seperti itu. Kalau misalnya lengan kanannya terputus. Nah, begitu pula kaki ya. Wa in kuti aminal ka'ab ghasala qurafat ka'ab. Kalau misalnya seorang putus cuma jari-jarinya, maka dia cuci saja. Kalau dia terpotong pak di pergelangan kaki, nampak mata kaki, maka dia cuci ujungnya, ujung dari apa betis. Likoli ta'ala, kalau di atas apa di atas betis ya sudah, apa di atas mata kaki ya sudah, berarti tidak perlu dia cuci. Nah, dalilnya apa? Likoli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfirullah mastata, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. surat At-Taghabun ayat ke-16. Nah, kita diperintahkan bertakwa, berusaha sesuai kemampuan. Masih ada kemampuan separuh, kita cuti separuh. Masih ada sisa sedikit, kita cuti sedikit. Kalau sudah di atas, maka tidak ada kemampuan bagi kita. Sehingga tidak dibebani oleh untuk mencuci. Bertakwa, bertakwa. Baik, kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan dengan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, ada perintah, kita berusaha melakukan semampu kita. Fa idza ghassala baqiyatal makruh faqad ata bi mastata'. Kalau dia mencuci sebagian dari yang diwajibkan karena yang dia punya yang seperti itu, maka dia telah melakukan apa-apa yang sesuai dengan kemampuan. Nah, baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kalau seandainya lengan atau kakinya itu terpotong. Kemudian setelah itu Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَوْهِ مِنَ الْهُدُوْهِ عَلَى سِفَةِ اللَّهِ ذَكَرْنَاهُ Kemudian telah selesai untuk melakukan wudu dengan tata cara yang telah kita sebutkan tadi, tata cara yang sempurna tadi. Maka يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ, maka tidaklah seorang mengangkat pandangannya ke atas langit. Nah, wa yaqulu ma warada an nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ajaiyati fi hadhihi al-hal. Kemudian dia berdoa dengan doa yang waris, yang ada contohnya dari Nabi setelah wudu. Nah, ada disunahkan untuk mengangkat wajah ke langit kemudian berdoa, wa min dzalika di antaranya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara dari awal sampai akhir. Baik, kemudian bisa dilihat di bawah, akan tetapi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dan ini yang lebih sahih adalah cukup asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai di sini, ini riwayat Imam Muslim. Dan ini yang lebih sahih. Sedangkan tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin, ini ada dalam riwayat Imam Tirmidzi. Dan para ulama al-hadis mengatakan bahwa tambahan ini mutfarid, punya mutfarid, yaitu ada keguncangan tanah. Ada kekunjangan sanad dan dimasukkan di dalam kriteria hadis dhaif atau hadis lemah. Nah, jadi cukup kita berdoa dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, seperti ini. Sedangkan juga mengangkat wajah atau mengangkat pandangan di langit, ini juga ada perselisihan di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Baik, tapi yang lebih jelas, yang lebih menenangkan hati, tidak perlu mengangkat tangan, cukup langsung berdoa saja. Setelah selesai, asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketik. Nah, wal munasabah dan kecocokan atau keterkaitan antara berwudu dengan doa tadi adalah wal munasabatu fil ibyani bi hadza dzikri wa du'a ba'da wudu, dan keterkaitan kesesuaian doa ini dengan wudu tadi, annahu lima kana al wudu taharatan lidh-dhahir, bahwa seseorang itu kalau berwudu itu dia melakukan kebersihan bagi badan, luar badan. Nasaba zikru taharatil batin, maka setelah itu Allah memerintahkan agar cocok dan sesuai seseorang untuk taharah batin, di dalam hatinya, di dalam keimanannya pun harus disucikan tauhid wa taubat, dengan tauhid dan taubat, dengan tauhid memperbarui tauhid. Nah, dan kalimat tauhid ini adalah suatu amal yang besar yang bisa menghapus dosa-dosa seseorang kalau dia mengucapkannya dengan ikhlas. Nah, badan luarnya bersih, suci, dan juga dalamnya, hatinya bersih dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan dan kemaksiatan. Nah, ini tujuannya, hikmahnya. Kalau seseorang itu mau mencermati dan mau mengamalkannya tiap hari, nah, maka akan bersihlah tubuhnya dan hatinya. Seperti itu. Sehingga dia bisa dalam setiap waktu, setiap keadaan itu selalu bersih dan suci. Dan dosa-dosanya terampun. Sehingga nanti dia menghadap Allah itu dalam keadaan bersih dari dosa, ataupun minimal sedikit dosanya itu sedikit. Karena tiap hari dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Seperti itu. Bagi orang-orang yang benar-benar menghayati dan mengamalkannya dengan baik. Nah, ini juga merupakan kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah memberikan cara yang banyak agar kita itu bersih dari dosa. Manusia itu pasti berbuat dosa. Akan tetapi Allah karena sayangnya pada kita diberikan jalan yang banyak untuk terhapusnya dari dosa kita. Dengan wudu, dengan sholat, dengan puasa, dengan berjalan ke masjid, nam, dan dengan baca amin, nam, dalam orang baca, sholat baca amin, wufiro matakot dan nalikam diampun dosa-dosa yang telah lalu. Dengan sodakoh, nam, apa as-sodakoh itu tunfi'ul khati'ata kamalik si'ul ma'unat. Orang bersodakoh itu bisa memadamkan dosa seperti api, seperti air, bisa memadamkan api. Nah, lebih banyak jalan-jalan seseorang untuk menghapus atau mengurangi dosa-dosa. Nah, wahuma a'adhamul mutakhirat. Dan keduanya itu, yaitu wudu dan kalimat tauhid itu adalah bentuk cara bersuci yang paling besar. Fa'idha sama'alahu tahuran. Maka jika seseorang itu terkumpul di dalamnya dua kebersihan, dua kesucian. Tuhurul zahir bil wudu. Wathurul batin bin tauhid wa taubat, sucinya badan dengan wudu dan sucinya batin dengan tauhid dan taubat, suliha saluha lidukuli ala Allah, maka setelah itu pantaslah dia untuk menghadap Allah. Menghadap Allah dalam sholat, kita sholat menghadap Allah dalam keadaan bersih badan kita, bersih batin kita. Walukufi baina yadaihi wa munajati, dan kita wukuf berdiri di hadapan Allah dan munajat berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala ba'sa an yunaffifa al-mutawaddi a'dha'ahu min ma'il wudu di apa? Di masha. Di masfihi bi harqa bi hirqatin wa nahwiha. Dan tidak mengapa seseorang sudah selesai wudu itu dia yunaffif, yaitu mengeringkan, mengeringkan badannya dengan handuk ataupun dengan tisu ataupun yang lainnya. Nah, tidak mengapa, tidak terlarang dan tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi pahala seseorang. Nah, dalam hadis memang disebutkan bahwa seseorang itu kalau berwudu setiap tetes air yang terjatuh apa akan menghapus dosa-dosa. Akan tapi bukan berarti kalau kita bersihkan dengan handuk itu mengurangi pahala kita, tidak. Nah, tidak mengurangi sama. Nah, ini apa beberapa hal yang berkaitan dengan sifat wudu. Nah, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas lagi, tapi karena waktu sudah jadi cukup ya, sudah cukupkan sampai di sini. Sudah ya. Nah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.